Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali lagi untuk melanjutkan belajar kita. Kita sudah sampai di kitab haji tentang tata cara ihram. Ya, kaifiyatu al-ihrami, tata cara ihram, qala al-musannifu rahimahumullahu taala, wa yatajarratu ar-rajulu 'indal ihrami 'anil makhiti wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini. Ya, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang laki-laki yatajarratu tidak memakai, yaitu ketika ihram tidak memakai al-makhit, yaitu pakaian yang berjahit. Wail basu, akan tapi memakai izaron, izar, bagian bawahan, waridaan, dan bagian atas, abyaldo ini yang keduanya berwarna putih. Ya. Orang yang berhaji dan orang yang umroh, ya, jika dia laki-laki, maka tidak memakai baju yang berjahit, yang ya tidak memakai ya baju yang berjahit berupa misalnya songkok, ya. Kemudian yang lainnya, kemudian dia memakai izar. Dia tidak memakai baju-baju yang berjahit. Ya, yang lebih detailnya adalah baju pakaian yang mengikuti bentuk tubuh, ya. Yang biasa kita pakai, ya. Dia mengikuti bentuk tubuh. Bentuk pakaiannya mengikuti apa? Bentuk tubuh. Sehingga tidak mesti berjahit, ya. Karena nanti ada yang mengikuti bentuk tubuh, misalnya enggak berjahit, maka juga tetap terlarang. Kemudian memakai rida, itu di bagian bawah, izar bagian bawah dan rida bagian atas. Nah, disunahkan untuk keduanya, yaitu rida dan izar, itu berwarna putih dan sudah dicuci. Kemudian memakai kedua sandal atau khuf yang tidak menutup kedua mata kaki. Itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, maka berkaitan dengan pakaian, yaitu membuka wajahnya dan kedua telapak tangan. Kemudian untuk pakaiannya tidak ada batasan, artinya intinya menutup aurat dan membuka tadi apa, wajah dan kedua telapak tangan. Kan tapi di sini disebutkan disunahkan untuk memakai baju yang berwarna putih, ya, selama baju tersebut ya menutup aurat dan tidak transparan, ya, sehingga terlihat warna kulit. Di sini disebutkan bahasanya adalnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai izar dan rida, hadis riwayat Bukhari. Kemudian riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yajid na'alaini falyalbas khufaini." Ya, orang yang tidak mempunyai sandal maka memakai dua khuf. Walyaqta huma asfala minal ka'bain, dan adalah dia memotong bagian yaitu di bawah mata kaki, artinya posisinya maksimal di bawah mata kaki. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahasanya tidak untuk perempuan tidak boleh memakai penutup wajah dan tidak memakai kaos tangan. Faedah bahasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang muhrim yang berihram untuk tidak memakai baju yang berjahit. Walaupun atau ya menjadi keumuman adab secara umum ya ketika berjumpa dengan seorang yang lebih tinggi kedudukannya maka pakai pakaian yang terbaik yang terbaik menurutnya yang di sini misalnya pakaian yang bisa dibanggakan yang bagus. Nah, kenapa ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ini justru malah diperintahkan memakai pakaian yang seperti itu ya. Suruh melepas semua pakaian yang biasa dipakai bahkan yang berjahit memakai pakaian yang sangat sederhana seperti itu jawabnya adalah bahasanya Allah memerintahkan memerintahkan hamba dengan hal yang semisal itu yaitu memakai baju yang sangat sederhana ya izar sama rida itu memberi isyarat bahasanya di antara adab yaitu orang yang bahwasanya setiap orang yang berdosa itu menghadap Rabb-nya itu dalam keadaan khusyuk tunduk ya merendahkan diri dan melepaskan diri dari segala hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Nah, untuk bisa menghadap tuannya dan melepaskan diri dari urusan-urusan dunia secara sukarela. Ya, intinya ini adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan sebagai atau sebagai orang yang banyak berdosa dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian jika seorang laki-laki berihram dan memakai pakaian-pakaian yang berjahit atau yang mengikuti bentuk tubuh maka wajib baginya untuk bayar fidyah. Yaitu larangan ya, termasuk salah satu larangan. Masalah tidak boleh bagi laki-laki untuk menutup kepala walaupun dengan penutup semisal selimut. Adapun kalau syamsiah yaitu payung yang untuk melindungi dari panas yang dia intinya tidak bisa dilipat-lipat, enggak bisa ditutupkan secara langsung di kepala, maka dia hukumnya boleh. Jadi dia tidak teranggap penutup kepala. Al-maksul yang telah dicuci. Faslun muharramatu al-ihram, hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Wa yahrumu haram 'alal muhrimi asyratu asya'a. Nah, ini sedang membahas hal-hal yang diharamkan bagi orang yang muhrim ya. Bagi orang yang sedang ihram diharamkan hal-hal berikutnya. Setelah ihram diharamkan hal berikut kemudian nanti menjadi boleh lagi kalau dia sudah tahalul ya kalau sudah tahalul maka nanti yang diharamkan ini menjadi dibolehkan Dan kalau di ibadah umroh, tahalul cuma sekali, artinya nanti kalau sudah tahalul, ya bersyukur ketika umroh sudah tahalul, maka boleh melakukan hal yang diharamkan. Kalau di haji nanti ada dua tahalul, ya, nanti tahalul pertama awal dan sani yang kedua. Ketika tahalul awal untuk haji, maka yang diharamkan nanti dibolehkan kecuali yang berkaitan dengan perempuan. Nah, kalau sudah tahalul sani sudah total, maka diperbolehkan semuanya. Nah, selama ihram ada hal-hal yang diharamkan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang muhrim. Abu Suja menyebutkan ada 10. Yang pertama, lubsul makhiti, memakai pakaian yang berjahit. Kemudian wataktiyatu ar-ra'si minar rajuli, yaitu menutup kepala bagi laki-laki. Wal wajhu minal mar'ati, dan menutup wajah bagi perempuan. Jadi tadi memakai baju berjahit dan menutup kepala khusus laki-laki, ya kan? Kalau menutup wajah, larangan menutup wajah khusus perempuan. Kemudian berikutnya tarjilu asy'ari wa halquhu, menyisir rambut dan mencukurnya. Kemudian wataklimul azfari, memotong kuku. Watibu, memakai wewangian. Waqat lusaydi, membunuh hewan buruan. Waqtun nikahi, melaksanakan akad nikah. Walwat'u jima, walmubasyaratu bisahwah, bercumbu dengan sahwat. Kemudian wafi jami'i zalika, tadi 10 jumlahnya. Wafi jami'i zalika al-fidyatu, dari pelanggaran-pelanggaran itu maka wajib nanti fidyah jika dilanggar. Illa, kecuali akad nikah, kecuali akad nikah, fa innahu la yanqitu, maka tidak sah akad nikahnya. Ya, akad nikahnya tidak sah sehingga tidak berdampak untuk fidyah karena tidak sah akad nikahnya. Ini dikecualikan tadi ya. Kemudian wala yufsiduhu illa alwat'u fil farji. Ya. Tidak membuat haji menjadi fasid kecuali alwat'u jima' pada farji. Jadi kalau sekedar misalnya apa? Mubasharah, itu enggak, hajinya enggak fasid. Wala yakhruju minhu bil fasad, dan tidak keluar dari ihram haji kecuali dengan apa? Dengan fasadnya haji. Ya, nanti ada penjelasannya insyaallah. Ya, kita baca penjelasannya. Yang diharamkan ketika ihram yang pertama adalah memakai baju berjahit atau yang mengikuti bentuk tubuh. Ini khusus untuk laki-laki. Larangan ini khusus untuk laki-laki, seperti memakai gamis, sirwal, baik itu dari katun, bahannya ataupun yang lainnya. Ya. Ya, disitu disebutkan hadisnya ya. Kemudian yang kedua adalah menutup kepala, ini laki-laki. Sama saja menutup itu keseluruhan kepala atau sebagian kepala, sebagiannya. Jika seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya, maka tidak teranggap menutup kepala. Ya, ya memang tertutup sebagian ya misalnya, tapi secara uruf itu bukan menutup kepala, ya, sehingga itu tidak melanggar keharaman ini. Ya, beda dengan memang penutup kepala seperti topi, ya, songkok, ya, dan yang lainnya. Nah, tadi larangan nomor 1 dan 2 ini apa? Khusus laki-laki. Ya, karena kalau perempuan baju tidak ada masalah kan. Kemudian perempuan justru wajib menutup kepala, auratnya. Yang ketiga, menutup wajah atau sebagian, khusus bagi perempuan, ya, dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup secara urufnya. Dan boleh bagi perempuan, jadi memakai cadar enggak boleh, ya. Oke, niqab, cadar tidak boleh, termasuk melanggar. Kemudian boleh bagi perempuan untuk menjulurkan selembar kain, ya, di depan wajahnya, dengan syarat kain tersebut tidak boleh menempel ke wajah. Demikian juga untuk khunsa, ini dihukumi seperti perempuan. Jadi dia itu kalau kayak niqab sama cadar jelas menempel. Nah, ini boleh misalnya di kepalanya diberi apa? Semisal apa kayu atau plastik dan semisalnya. Kemudian nanti di depan wajah didulurkan kain ke bawah. Nah, didulurkan kain ke bawah. Nah, ini diperbolehkan. Dengan catatan jangan sampai kain nempel. Nanti kalau kainnya sampai nempel, ya nggak langsung dipisahkan dari wajah, ya nanti bisa melanggar. Kemudian beliau mengatakan boleh menutup kedua telapak tangan bagi perempuan dengan lengan yang panjang, ya. Kata beliau seperti itu. Kalau di hadis itu kan kofazaini kaos tangan. Ya, tadi disebutkan di hadis, ya. Wala talbasu al kofazaini. Yang tidak boleh memakai dua kaos tangan. Kata pensyarah di sini boleh kalau boleh menutup dengan lengan, ya. Lengannya panjang tertutup, ya. Ya. Wa'alam, mungkin maksudnya secara uruf itu bukan dianggap penutup. Beliau di sini mengatakan wa yajuzu satrul kafaini lil mar'ati bi kumin tawilin. Faedah, jika memang bisa dipastikan ada fitnah, ya maka dan seorang wanita tersebut menutup wajahnya, maka wajib membayar fidyah. Dia nanti jika dibuka bisa menimbulkan fitnah. Kemudian dia menutup wajahnya, ya. Dia kemudian memakai cadar, maka wajib membayar fidyah. Jadi artinya dia teranggap melanggar. Yang keempat, tarjilu syari, yaitu haram bagi baik laki-laki atau perempuan, ini ya, dua-duanya, untuk menyisir rambut jika yakin bahasanya dengan menyisir bisa menimbulkan apa, rontoknya rambut, ya, karena kan nggak boleh mencukur, mencabut rambut, ya, harus dipertahankan seperti apa adanya. Kalau yakin nanti dengan menyisir rontok, ya, apalagi perempuan itu apa, gampang gitu ya rontoknya. Adapun jika dia zon saja bahasanya kalau menyisir akan menimbulkan apa, kerontokan, maka hukumnya makruh. Faedah, hukum menyisir jenggot sebagaimana menyisir rambut kepala. Ya. Ya, makanya di sini penulis pensyarah mengatakan kalau dia yakin maka masuk ke haraman, ya kan? Tadi ini ke haraman. Kalau dia zon masuk makruh. Ya, di Hasya Bajiri juga disebutkan bahasanya menyisir rambut ini haram, itu dhaif dalam mazhab. Yang muktamad hukumnya makruh. Ini kalau kita maknai bahasa menyisir hanya sekedar menyisir, tapi kalau menyisir nanti dimaknai plus memberi minyak, ya termasuk keharaman. Walaupun itu tafsiran yang jauh ya, yang tafsiran zahirnya ya menyisir saja, hukumnya makruh menurut pendapat muktamad. Tapi pensyarah di sini menyebutkan kalau yakin ya masuk haram, kalau dzan nanti makruh. Allahu a'lam bishawab. Yang nomor 5, mencukur rambut. Ya. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 196, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Yaitu tempat penyembelihan hadyu, yaitu di Mina pada hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, demikian pula hukumnya sama untuk tadi kan rambut kepala, halqu ra'si itu mencukur rambut kepala. Demikian pula hukum hukumnya juga sama untuk rambut-rambut di badan, di wajah, perut, dan tangan, kaki. Nah, ini disamakan hukumnya ke rambut kepala. Yang 6, memotong kuku, yaitu memotong kuku pada tangan ataupun kuku kaki, dua kaki, karena hal ini termasuk masuk kategori tarafuh, masuk kategori tarafuh. Ya, ini dikiaskan ke mencukur rambut. Tarafuh ya, tarafuh itu apa ya, bermewah-mewah atau bersenang-senang, ya sekitar itulah terjemahnya. Kemudian jika misalnya kukunya itu patah dan mengganggu orang yang ihram yang punya kuku tersebut, maka boleh memotong bagian kuku yang patah saja dan tidak ada fidyah. Nah, ini pengecualiannya. Ini terpotong kemudian nanti boleh dipotong, patah kemudian boleh dipotong, tapi di bagian itu saja, di kuku itu saja. Yang 7, tip, yaitu apa? Memakai wangian, yaitu haram mengoleskan wangian, meletakkan wangian untuk laki-laki maupun perempuan ketika ihram. Sampai pun misalnya menggunakan minyak wangi untuk apa? Untuk tujuan tujuan apa? Pengobatan ya. Min ajli at-tadawi, maka tetap kena fidyah. Ya, kemudian disebutkan harus ada yaitu olesan atau meletakkan di jasad atau di jasad, di badan atau di baju. Artinya di sini apa? Haramnya ini kalau diletakkan, ditaruh, dioleskan di badan atau baju. Kemudian harus ada maksud dalam mengoleskan minyak tersebut. Seandainya dilemparkan minyak wangi ke tubuh atau ke baju orang yang muhrim, atau dipaksa untuk menggunakannya, atau dia tidak tahu, kemudian atau dia tidak mengetahui keharamannya, maka tidak ada fidyah. Ini yang diharamkan tadi ya, dia meniatkan untuk itu, ya, tidak dipaksa. Beda dengan misalnya apa, kejatuhan misalnya, atau kena ditiup oleh angin, kemudian terkena badannya, maka sesegera mungkin untuk menghilangkannya. Kalau dia mampu, harus segera menghilangkannya. Yang dimaksud adalah tadi ya, meletakkan, maksudnya mengoleskan seperti itu. Nah, karena ini penggunaannya seperti itu ya. Maka kalau misalnya hanya membawa, nah itu tidak, membawa minyak wangi misalnya untuk dijual. Nah, ini gimana? Ini bukan menggunakan. Ini yang diharamkan adalah dia menggunakan tadi adalah wad'u tadi atau meletakkan atau maksudnya mengoleskan. Kalau misalnya membawa, dibawa itu ya, itu enggak masuk karena itu digunakan. Yang kedelapan, larangan kedelapan adalah memberi minyak rambut, kepala atau wajah. Walaupun tidak wangi ya. Tidak ada wanginya, yang penting dia minyak seperti zaitun, di sini disebutkan apa? Seperti zaitun. Zaitnya zait minyak. Kemudian yang kesembilan, membunuh hewan buruan. Yang dimaksud adalah hewan al-bari, yaitu hewan darat, ya. Hewan darat atau hewan udara itu burung. Adapun kalau hewan laut yang hanya bisa hidup di laut, maka ini masuk kategori hewan laut dan dia mubah untuk dibunuh. Jadi nggak bolehnya hewan darat, ya. Darat termasuk udara. Walaupun dia bisa hidup di laut, tapi dia kategori hewan darat. Jadi hewan yang dilarang itu hewannya hewan darat, kemudian bisa dimakan dagingnya, kemudian asalnya adalah hewan liar. Ya, asalnya hewan liar, walaupun nanti dia misalnya menjadi jinak. Ya. Dan haram juga mengganggu bagian tubuh dari hewan tersebut, semisal mengambil bulunya, ya. Dari burung bulunya diambil, ya. Nggak dibunuh, cuma diambil bulunya misalnya, atau bulu walnya, suf, ya. Dan ini untuk hewan yang tadi toir, burung dan yang bisa dimakan dagingnya. Kemudian yang ke-10, akad nikah, yaitu menikah secara syar'i, baik dirinya sendiri atau dia sebagai wakil. Ya, ketika masih ihram. Sebagai wakil atau misalnya apa? Wali, ya. Sebagai wakil atau sebagai misalnya wali. Diri sendiri, wakil ataupun wali, maka tidak diperbolehkan. Faedah sah rujuk, ya. Karena rujuk ini adalah melanjutkan saja, mempertahankan, menyambung pernikahan, ya. Kembali dalam posisi suami istri secara normal, ya. Yang ke-11, jima, yaitu jima antara laki-laki dan perempuan dengan syarat yang pertama dia tahu bahwasanya itu diharamkan, yang kedua dilakukan dengan sengaja, yang ketiga syaratnya adalah sesuai dengan pilihannya sendiri, tidak dipaksa, mukhtar, dan yang keempat adalah sebelum tahalul kedua, berarti setelah tahalul pertama. Sama saja di jimaknya di kubul, di kemaluan depan ataupun dubur belakang, liwat. Adapun jika sebelum tahalul pertama, maka hajinya menjadi fasid. Ya, di dalam haji itu kan ada dua tahalul. Tahalul pertama sama tahalul kedua. Ya. Keharaman-keharaman ihram itu menjadi dibolehkan ketika sudah tahalul. Nah, kalau untuk umroh tahalulnya cuma satu kali. Ketika nanti sudah tahalul berarti sudah boleh melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Nah, kalau untuk haji, karena haji ini panjang waktunya, amalannya banyak, ritualnya banyak, maka tahalulnya ada dua. Ada tahalul awal, ada tahalul sani. Nah, ada tiga amalan ya, di ada tiga amalan, yaitu melempar jumroh Aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian mencukur. Nah, tiga amalan ini, lempar jumroh Aqabah, tawaf ifadah, mencukur, ya, amalan-amalan yang ada di hari nahar, ya. Ini tiga amalan ini, ya, tadi apa? Lempar jumroh Aqabah, ini kewajiban, ya. Kemudian tawaf ifadah, kemudian bercukur. Tiga ini kalau dilakukan dua, maka dia tahalul awal, sudah tahalul awal, ya. Jadi tiga ini amalan ini, jumroh Aqabah, tawaf ifadah, al-haq awi taksir. Ini kalau dilakukan dua, maka seorang yang muhrim sudah tahalul, tapi tahalul awal. Nanti kalau sudah melakukan tiga-tiganya, maka dia sudah tahalul sani, sudah total. Ya. Jadi dua tadi boleh, tidak ada ketentuan yang mana, artinya lempar jumrah, kemudian apa, tawaf ifadah dan bercukur. Nah, pokoknya dua. Dua dari tiga dilakukan dia tahalul awal. Nah, kalau sudah tahalul awal, maka semua keharaman yang ada dalam ihram dengan sebab ihram boleh dilakukan semua kecuali yang berkaitan dengan perempuan. Ya, apa yang berkaitan dengan perempuan? Akad nikah, kemudian jima, kemudian basyarah. Nah, kalau sudah tahalul sani, sudah melakukan tiga amalan tadi, ini sudah bebas semuanya, sudah selesai. Nah, jadi ada tahalul awal sama tahalul sani. Nah, ini jima ini termasuk keharaman, ya kan? Maka disebutkan di sini yang tadi apa? Syarat jima tadi qoblat tahalul sani, sebelum tahalul yang kedua. Kalau setelah tahalul kedua kan sudah boleh semuanya. Nah, adapun kalau sebelum tahalul pertama, ini hajinya fasid. Hajinya fasid. Haji fasid gimana? Haji fasid tetap harus melanjutkan amalan-amalannya, ya. Nah, tapi nanti dia harus mengkodok. Ini kalau jimaknya sebelum tahalul pertama. Apa tahalul pertama tadi? Melakukan dua dari tiga. Ini tadi apa? Larangan jima, ya, di situ ada syarat-syaratnya. Kemudian larangan berikutnya adalah mubasyarah bisahwah, ya, yang selain pada farji, seperti perabaan, persentuhan, ya, mencium dengan sahwat, kemudian ya kulit dengan kulit, persentuhan walaupun tidak keluar mani. Karena halal ini tadi, mubasyarah bisahwah tadi, apa, faktor pendorong yang nanti bisa menimbulkan atau menyebabkan terjadinya jima. Maka ini wajib untuk fidyah. Haram untuk istimna. Ya, istimna mengeluarkan mani dengan ya onani, ya. Jika keluar maninya, maka wajib bayar fidyah. Kalau tidak keluar, maka tidak ada kewajiban. Kemudian semua keharaman yang telah lewat tadi, wajib bagi orang yang melanggarnya untuk bayar fidyah. Kecuali akad nikah, maka tidak ada fidyah. Karena akadnya itu adalah ma'dum, ya, tidak sah, maka seolah-olah tidak ada. Jika seorang ingin menikah setelah tahalul, ya dia akad baru. Ya, karena tadi enggak sah kan, akadnya tidak sah. Nanti harus setelah tahalul nanti dia apa? Harus akad lagi karena akad yang tadi tidak teranggap ketika ihram tadi. Nah, kemudian ini beliau membahas tentang haji yang fasid. Orang ya farak cabang masalah jika orang menjima istrinya ketika masih ihram sebelum tahalul awal meskipun tidak keluar mani maka fasada hajuhu, hajinya fasid. Jadi haji nanti ada yang haji batil, batal, ada yang fasid ya. Nah, dibedakan di sini ya. Kalau di bab haji sini dibedakan. Kalau dia jima sebelum tahalul awal hajinya fasid. Nah, kalau haji fasid gimana? Kewajibannya satu, harus menyempurnakan nusuk haji atau umroh. Tidak boleh kemudian ini jima sebelum tahalul awal kemudian hajinya fasid, kemudian enggak melanjutkan. Jadi tetap harus melanjutkan. Amalan-amalannya dilakukan. Kemudian yang kedua, dia berdosa, harus bertobat dan istighfar karena melakukan keharaman tadi. Yang ketiga, qadha al-faur, segera pada tahun setelahnya. Yang keempat ada kafarah uzma, yaitu badanah unta laki-laki, jantan atau betina yang menyembelih unta. Jika tidak mampu ya, fa'ilam yang stati tidak mampu, maka sapi. Jika tidak mampu maka apa? 7 kambing. Jika tidak mampu juga membeli dengan harga unta tersebut, membeli makanan. Dibagikan fakir miskin di tanah haram. Ya. Di sini disebutkan harga dari badanahnya ya. Ya, harganya misalnya 20 juta ya, dibelikan makanan itu dibagikan. Jika tidak mampu maka puasa setiap mutnya 1 hari. Kata penulis di sini kira-kira 500 hari. Allah alam ini dikonversikan kemana harganya? Nah, dapat berapa mut gitu kan? Nah, nanti kemudian karena ini tidak bisa bersedekah dengan makanan, dia puasa. Nah, makanya ini 1 mut 1 hari. Kalau mutnya 500, ya, ini perkiraan ya. Mutnya 500, 500 mut berarti 500 hari. Ya, hampir 2 tahun berarti. Kemudian yang kelima, ada takzir, hukuman takzir. Ini untuk haji dan puasa, haji dan umroh sama. Tanbih orang yang hajinya fasad atau umrohnya maka wajib untuk menyempurnakan amalan-amalan yang tersisa. Nah, orang yang jima setelah tahlul awal hajinya tidak fasid, tapi dia wajib bayar dam menyembelih seekor kambing. Nah, tadi kalau setelah tahlul awal nih ya aman itu, enggak fasid ya. Artinya dia tinggal bayar dam, tapi kalau sebelum tahlul awal nah ini repot. Ya hajinya fasid. Ya, harus qadha. Orang yang berjima tidak karena lupa, kalau dia muhrim maka tidak ada kewajiban apapun. Nah, hukum orang yang terlewat tidak melakukan wukuf di Arafah. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala, wa man fatahu al-wukufu bi arafata tahallala bi amali umratin wa alaihi al-qadwa'u wal-hadyu. Orang yang terluput tidak melakukan wukuf di Arafah, maka dia tahallul dengan amalan-amalan umroh dan wajib mengqadha dan menyembelih hajj. Wa man taraka ruknan lam yahilla min ihrami hatta ya'ti bihi. Dan orang yang meninggalkan rukun, ya, maka tidak menjadi apa halal dari ihramnya sampai dia melakukan rukun tersebut. Ya. Kemudian wa man taraka wajiban, orang yang meninggalkan kewajiban haji, lazimahu adam, wajib baginya dam, bayar dam. Wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Tetapi orang yang meninggalkan sunnah-sunnah haji, maka tidak ada kewajiban apapun disebabkan meninggalkannya. Ya. Nah, sebelumnya kita kembali ke matan sebelumnya, biar tadi penjelasan panjang bisa terhubungkan ke matan. Yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau keharaman-keharaman itu wajib fidyah kecuali nikah ya, insya Allah sudah jelas, karena nikah layan akid, lihat di matan tidak terlaksana, tidak sah dari awalnya. Kemudian wala yufsiduhu ila alwat'u fil farji. Artinya tidak bisa membuat fasid dari haji kecuali apa? Jima, yaitu wat'u fil farji itu jima. Nah, selain itu enggak. Misalnya mubasharah. Wala yakhruju minhu bil fasad, ya tidak keluar dari haji dengan sebab fasad. Tadi maksudnya adalah dia tetap melanjutkan apa? Melanjutkan amalan-amalan yang belum dilakukan, ya. Kemudian ini masalah orang yang ketinggalan wukuf, tidak bisa wukuf. Ya, kita lihat penjelasan dari Syekh Hisham, ya, Hafizahullah Ta'ala. Wukuf di Arafah itu dari ke-9 dari ke-9 bulan Zulhijjah. Nah, termasuk rukun yang paling penting. Maka di sini disendirikan ya. Pembahasannya sampai disendirikan orang yang tidak wukuf bagaimana gitu. Dan rukun haji itu kan ada, sudah kita bahas kan, ihram, ada apa? Tawaf, ada sa'i, ada bercukur, ada wukuf. Nah, ini wukuf disendirikan ya. Sampai seperti itu. Orang yang tidak melakukan rukun ini, yaitu wukuf, ya. Misalnya ada uzur sakit yang tidak bisa wukuf di Arafah ataupun yang lainnya, ya, sehingga dia tidak bisa melakukan wukuf, maka tahalala wajib bertahalul, ya, wujuban dengan apa? Amalan-amalan umroh. Yaitu dia melakukan tawaf, sa'i, ya, jika dia belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Jadi dia enggak sempat wukuf, dia melakukan amalan-amalan umroh. Yang amalan umroh ini ditujukan untuk tahallul. Untuk apa? Untuk tahallul. Kemudian wajib baginya mengqadha haji di tahun depan. Tadi ya, karena kelewat apa? Wukuf. Ya, misalnya dia sampai di dari perjalanan datang sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, pagi, sudah lewat fajar. Ya, gimana? Sudah habis masa wukuf di Arafah. Maksimalnya adalah sampai fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian ini bertahalul dari ihram dengan bercukur atau menggundul atau mencukur, dan wajib bayar dam. Jika tidak mampu, maka puasa 3 hari ke saat haji dan 7 hari ketika kembali ke negaranya. Kemudian faedah mengqadha haji ini yang batal, ini wajib dilakukan dengan segera. di tahun yang mendatang, tidak boleh diakhirkan kecuali ada uzur. Nah, jika hajinya haji qorin dan dia terlewat wukuf di Arafah, maka batal hajinya plus umrohnya. Karena umroh di sini tercakup di bawah cakupan haji qiron ya. Qiron kan haji plus umroh sekaligus. Kemudian jika seorang yang haji itu wukuf di tanggal ke-10 Dzulhijjah karena salah, ya, karena dia salah, enggak sengaja, artinya dia tahunnya itu tanggal 9, ternyata tanggal 10. Sebagai ganti tanggal 9, maka ini sudah mencukupi baginya, tidak wajib qadha. Ya. Nah, sini tanggal dia wukufnya tanggal 10 karena setahu dia itu tanggal 10. Aslinya setahu dia itu tanggal 9 padahal tanggal 10. Ya, wulat tadi ya, wulaton. Maka di sini disebutkan sah wukufnya, tidak perlu qadha. Nah, tadi permasalahan apa? Kalau meninggalkan wukuf. Ya tadi intinya kalau meninggalkan wukuf ya, langkahnya itu tahalul dengan amal-amal umroh, kemudian mengkodok di tahun berikutnya, kemudian bertahalul dari ihram dengan mencukur dan wajib membayar dam di haji kodoknya setelah ihram. Nah, adapun kalau meninggalkan rukun-rukun haji yang lain selain wukuf ya kan ada. Maka tidak bisa ditutup dengan dam. Ya. Tapi wajib untuk dilakukan rukun tersebut berupa misalnya tawaf, sa'i atau bercukur selama belum tahalul dari ihramnya. Kemudian orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melakukan yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan ketika ihram, maka wajib membayar dam. Namun orang yang meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah haji atau umroh, hanya dia kehilangan pahala saja, tidak ada kewajiban apapun. Jadi kalau kita rinci, jadi ada hukum orang yang tidak melakukan wukuf, hukumnya sendiri ya. Jadi ya, nah, sudah disebutkan tadi, kemudian hukum orang yang meninggalkan rukun-rukun haji selain wukuf. Kemudian poin selanjutnya orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban haji atau melakukan keharaman-keharaman haji, maka ini wajib dam. Kalau rukun tadi tidak bisa ditutup dengan dam tapi harus dilakukan. Kemudian kalau meninggalkan sunnah-sunnah haji tidak ada masalah apapun kecuali dia hanya tidak mendapatkan tambahan pahala. Kemudian ihsor ditahan, tertahan, dia tidak bisa menyempurnakan rukun-rukun haji atau umroh. Semisal ada musuh yang menghalanginya, atau misalnya sakit, atau tersesat jalan, atau terpisah dari teman-temannya, maka kewajibannya adalah tahalul dari ihramnya jika dia tertahan, tidak bisa melanjutkan amalan-amalan haji atau umroh. Yaitu tahalul dengan di sini menyembelih kambing kemudian bercukur dengan niat tahalul. Jika tidak mampu maka bersedekah dengan nilai dari kambing, bersedekah makanan dan bercukur. Jika tidak mampu juga ya berpuasa setiap mudnya satu hari. Nah, mencukur menyembelih hewan ini kambing di tempat dia tertahan, tidak di tanah haram. Ya. Jadi tertahannya di mana? Dia di situ nanti menyembelih hewan sembelihannya. Kambing di sini ya. Kemudian faedah orang yang sakit tidak langsung tahalul, yang lebih utama dia itu bersabar dulu sampai bisa wukuf di Arafah. Nah, jika tidak mampu, dia tahalul dengan amalan-amalan umroh dan wajib menyembelih binatang sembelihan dan bercukur. Masalah jika orang yang tertahan tadi ada jalan lain, tertahan di jalan, kemudian ada jalan lain wajib baginya untuk menempuh jalan tersebut. Walaupun nanti dia mengetahui bahasanya kalau menempuh jalan tersebut terluput untuk wukuf di Arafah. Jika dia mati belum mengkodok, tidak mengkodok. Kalau dia masih hidup, maka wajib mengkodok dan menyembelih hadyu. Kan untuk laki-laki disunahkan untuk pergi haji bersama istrinya. Ya, kedua orang tua atau salah satu dari dua orang tua boleh menahan anaknya untuk haji yang hajinya sunnah. Adapun haji wajib tidak boleh. Disunahkan bagi orang yang akan berhaji untuk minta izin pada kedua orang tuanya jika ingin bersafar untuk haji atau umroh. Farak adain, dain ini orang yang menghutangi. Dain orang yang menghutangi. Madin orang yang berhutang. Orang yang menghutangi boleh menahan, mencegah orang yang berhutang untuk pergi haji jika sudah jatuh tempo pembayaran hutang. Dan orang yang berhutang posisi longgar, ada kelonggaran untuk membayar. Di orang yang berhutang ini ada kelonggaran, posisi ada kelonggaran untuk membayar, kemudian sudah jatuh tempo untuk bayar hutang, maka orang yang menghutangi boleh menahannya. Jadi karena dia masih kondisi longgar bisa bayar, dia belum bayar malah haji, maka yang menghutangi boleh menahannya. Kemudian disunahkan untuk mewakilkan orang yang melunasi hutangnya jika sudah jatuh tempo pelunasan hutang, sedangkan orang yang berhutang masih dalam keadaan berhaji. Adapun hutang yang belum jatuh tempo, yang dia jatuh temponya setelah pelaksanaan haji, maka tidak ada masalah untuk hal tersebut. Ya, karena belum jatuh tempo, tidak bisa misalnya kemudian melarangnya. Nah, di sini wala yamliku adain faku faka al ihram au qat'ahu. Tidak bisa memutus ihram. Mungkin kalau sudah posisi sudah ihram, kemungkinan seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Kemudian farak tahalul, jika telah berlalu separuh malam di hari Id, malam 10 Zulhijjah, ya, maka masuk waktu 5 amalan ritual. Ya. Jadi 5 amalan ini sudah masuk waktunya, bisa dilaksanakan berarti ketika sudah separuh malam kedua, separuh kedua di malam Id, malam tanggal 10. Yang pertama melempar jumroh akobah, ini adalah kewajiban ya, dalam kurung wajib, termasuk amalan wajib. Kemudian bercukur termasuk rukun, tawaf ifadah termasuk rukun, kemudian mabi di Muzdalifah termasuk kewajiban. Yang kelima ada menyembelih hadyu. Ini sunnah bagi orang sunnah bagi yang ifrat dan wajib bagi yang haji tamatuk sama haji korin. Haji korin sama haji tamatuk wajib menyembelih hadyu dan dimulai waktunya tadi ya, separuh kedua dari malam Id. Adapun yang haji ifrad yang sendiri kan, haji saja, maka sunnah saja. Dimakruhkan mengakhirkan amalan-amalan ini dari hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Jika melakukan dua amalan dari sebab-sebab tahallul, maka menjadi mutahalilan, tahallul kecil, tahallul awal. Maka boleh melakukan hal-hal yang diharamkan dengan sebab ihram, kecuali akad nikah, mubasyarah, bisahwah, dan jima. Yaitu tiga ini adalah keharaman yang berkaitan dengan perempuan. Ya, kalau setelah tahallul awal, itu boleh semua yang diharamkan kecuali yang berkaitan dengan perempuan, yaitu nikah, mubasyarah, dan jima. Nah, amalan-amalan yang bisa menyebabkan tahallul kan ada tiga tadi, lempar jumrah Aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian bercukur. Kalau dilakukan dua menjadi tahallul awal, dilakukan tiga sudah tahallul sani. Tahallul akbar di sini ya. Tahallul akbar, jika seorang tawaf ifadah, maka boleh mubasyarah. Semua yang diharamkan. Nah, ini jika dia sa'i setelah tawaf kudum. Jika dia belum sa'i setelah tawaf kudum, maka dia tidak tahallul, tidak bisa menjadi tahallul akbar kecuali ketika sudah sa'i setelah tawaf ifadah dan setelah bercukur dan melempar jumrah. Nah, tadi kan ada amalan tiga, ya, melempar jumrah, tawaf ifadah. Yang tawaf ifadah ini diikuti dengan sa'i, otomatis dia diikuti dengan sa'i tawaf ifadah ini ya. Kalau dia belum melakukan sa'i setelah tawaf kudum, jadi setelah tawaf kudum bisa sa'i. Kalau misalnya belum melakukan itu, ya nanti sa'inya setelah tawaf ifadah. Ya, nah, tapi di sini penulis wa idza lam yas'a lam yatahallal at-tahallul akbar illa idza sa'a ba'da tawafil ifadah wa ba'da al-halqi war-ramyi. Ini belum menambahkan ada sa'i. Sa'i setelah tawaf ifadah dan setelah bercukur dan melempar jumrah Aqabah. Kan tiga ini. Tawaf ifadah, bercukur, kemudian apa? Melempar jumrah Aqabah. Jadi tawaf, karena tawaf ini paketnya nanti kalau enggak setelah tawaf sa'i ya, sa'i ini paketnya adalah kalau enggak setelah tawaf kudum ya, setelah tawaf ifadah. Kemudian disunahkan tertib urut di amalan-amalan, yaitu melempar jumrah, menyembelih, bercukur, kemudian tawaf. Ini urutannya kalau mau tertib. Disunahkan untuk memakai minyak wangi dan memakai baju setelah tahallul akbar. Disunahkan untuk mengakhirkan jima dari hari di Mina setelah tahallul akbar. Ya, tadi kan kalau setelah tahallul akbar, setelah tahallul sani kedua itu sudah boleh jima. Nah, padahal itu kan amalan-amalan yang menyebabkan tahallul di hari 10. Nah, setelah hari 10 ini kan berarti kalau sudah melakukan amalan sehingga bisa tahallul, nah, dan dia sudah bebas. Ya, sudah bebas. Nah, tapi dia masih ada kewajiban apa? Lempar jumrah salas 3 lembar, jumroh yang 3, tanggal 11, 12, 13 dan mabit di Mina. Nah, berarti aslinya boleh, sudah boleh jima kan? Ya, tanggal tersebut karena sudah tahalul dia. Tapi disunahkan di sini untuk mengakhirkan jimaknya setelah hari-hari di Mina. Allah alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan tentang macam-macam dam. Faslun ad-dima'u al-wajibah fil ihram. Dam-dam wajib ketika ihram. Nah ini panjang ini. Matanya panjang ya. Wadima'u al-wajibatu fil ihram khamsatu asya. Dam wajib, dam-dam wajib saat ihram ada 5 macam. Yang pertama adamu al-wajib bitarki nusuk. Dam ya, yang wajib, dam itu kan darah, darah hewan. Ya, pada asalnya itu adalah menyembelih hewan ya, walaupun nanti bisa diganti apa, nah, tapi di awalnya itu asalnya itu urutannya, baik itu nanti secara harus urut ataupun pilihan disebut dam. Dam wajib bitarki nusuk karena meninggalkan nusuk, berarti meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Meninggalkan apa? Kewajiban haji. Ya. Bukan meninggalkan sunnah, kan meninggalkan sunnah enggak apa-apa. Meninggalkan rukun enggak bisa ditutup dengan dam. Meninggalkan kewajiban. Wahwa ala tartib, maka ini damnya harus urut. Tartib itu urut artinya apa? Tidak boleh ganti ke urutan kedua kalau yang pertama mampu. Ya. Kalau enggak mampu baru kedua, udah enggak mampu ketiga dan seterusnya. Nah. Kalau ada lebih dari 3 misalnya. Yaitu yang pertama saat menyembelih kambing, jika wa ilam yajid, jika tidak menemukan ya, tidak mampu beli atau tidak menemukan, maka fasyamu asyrata ayam, maka puasa 10 hari. Salah satan fil haji wasab'atan, atau salah satin fil haji wasab'atin idza raja'a ila ahlihi. 3 hari ketika di haji, kemudian 7 hari ketika kembali ke keluarganya, ke daerahnya. Ini tadi apa? Dam karena meninggalkan kewajiban. Nyembelih kambing, enggak mampu puasa. Kalau enggak mampu nyembelih kambing puasa 10 hari, ya. Yaitu 10 hari tadi, 3 hari di waktu haji, 7 hari ketika kembali ke daerahnya. Yang kedua, jenis wasani adamu al-wajibu bilhalki wattarafuhi. Dam karena sebab bersyukur atau tarafuh ya. Tarafuh tadi ya, bersenang-senang atau bermewah-mewah. Yang menunjukkan makna kemewahan. Fil haji wa huwa ala takhyir. Maka ini takhyir. Kalau takhyir boleh memilih yang mana. Kalau tartib harus urut ya. Harus urut, harus dipilih yang pertama dulu. Harus dipilih pertama dulu, kalau enggak mampu baru setelahnya. Kalau ini takhyir. Gara-gara apa? Bersyukur atau tarafuh ini takhyir pilihan. Yang pertama menyembelih kambing syatun, menyembelih kambing au, maka di sini au ya kan. Pakainya apa? Au. Kalau tadi fa'ilam. Au saumi salah satu ayam. Berpuasa 3 hari. Pilihan kedua. Pilihan ketiga, au atasaduku bisalah sati asu'in ala sitati masakina. Pilihan ketiga, bersedekah dengan 3 sok dibagikan pada 6 orang miskin. 3 sok. 3 sok bagi 6. Setengah sok berarti ya. Per orangnya setengah sok. Setengah sok adalah 2 mut. Karena 1 sok, 4 mut. Jenis yang ketiga, wasalisu adamu al-wajibu bil ikhsar. Dam wajib karena dia terkepung, tertahan, tidak bisa melanjutkan amalan-amalan haji. Fayatahal lalu maka bertahalul wa yuhdi syatan, menyembelih kambing. Nah, kalau ikhsar ini cuma 1 ya, di sini cuma 1. Warabi'u yang keempat, adamu al-wajibu biqatli soidi wa huwa ala takhir. Yang keempat, dam wajib karena sebab membunuh hewan buruan, ini juga pilihan. Perinciannya, ingka naso itu mimalahu mislun, jika hewan yang dibunuh itu adalah punya yang ada yang semisal, maka akhroja al-misla, maka mengeluarkan yang semisal. Minanaam berupa hewan ternak. Auqaw wa mahu atau menaksir nilainya washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi. Nilainya berapa kemudian dibelikan dengan nilai tersebut, senilai itu makanan kemudian disodakohkan. Jadi tadi membunuh hewan buruan. Maka dilihat kalau ada yang semisal, ya menyembelih yang semisal. Nah, nanti ada penjelasannya. Kemudian atau ini tahyir atau dia apa? Membeli seukuran senilai hewan tersebut makanan kemudian disedekahkan. Atau pilihan yang ketiga yaitu auso ma'anku limutin yauman. Pilihan yang ketiga berpuasa setiap mut satu hari. Nah, wa in kana saitumi mala misla lahu. Jika hewan dibunuh itu tidak punya, tidak ada yang semisal, maka akhraja biqimatihi ta'aman. Maka bersedekah dengan apa? Makanan senilai hewan tersebut. Au soma, pilihan yang kedua, soma an kulli yaumin, an kulli mutin yauman. Berpuasa untuk setiap mutnya adalah satu hari. Ya, ini sama. Cuman tadi kan kalau ada yang semisal, ya menyembelih yang semisal. Kalau enggak ada, ya pilihannya berarti cuma dua. Ya, bersedekah makanan senilai hewan yang dibunuh, atau berpuasa setiap mutnya, makanan tadi jumlahnya mutnya berapa. Kalau dibelikan makanan, maka puasa sehari untuk satu mutnya. Walhamisu yang kelima, adamu alwajib bilwati. Dam yang disebabkan jima wawa ala tartib. Ini kalau ini tertib, nah, sama dengan tadi meninggalkan yang diwajibkan. Yang pertama badan atun menyembelih unta, ini berat kan unta. Tadi kan kambing. Ini unta. Fa ilam yajidha fa baqaratun, jika tidak bisa menemukan maka tidak mampu unta sapi. Fa ilam yajidha fa sab'un minal gunam, jika tidak bisa baqarah sapi maka 7 kambing. Kemudian fa'ilam yajidha qawama al-badanah. Jika tidak menemukan juga maka dihitung nilainya, nilai dari unta tersebut washtara biqimatiha, dan membeli dengan harga tersebut, seharga itu makanan kemudian disedekahkan. Fa'ilam yajid, jika tidak bisa pula tidak menemukan maka puasa setiap mutnya satu hari. Suara terputus ya. Ya, kodarua. Nanti lihat nanti rekamannya terputus atau tidak di bagian mana. Rekaman terputus tidak, Ustaz Herbi? Sedikit, Ustaz. Ya. Sudah mulai anu ya. Pembahasannya juga panjang. Ya, kita lihat. Ya ini masalah dam ini matanya panjang seperti ini jadi agak lumayan berat. Yang pertama, lihat penjelasan dari pensyarah. Yang pertama, dam wajib karena ya, sebenarnya sudah tercakup di matan, cuman ini diperjelasnya. Penjelasannya insya Allah enggak terlalu banyak. Yang pertama dam wajib karena meninggalkan nusuk makmur, yaitu yang diwajibkan Seperti misalnya apa? Ihram di mikot. Ihram di mikot makani. Nah, itu kan apa? Hukumnya wajib. Maka kalau dia tidak melakukannya, maka wajib dam. Nah, urutannya ini damnya tartib. Harus urut. Yang pertama menyembelih kambing. Yang ini sah untuk udhiyah ya. Ya, korban. Jadi kalau menyembelih hewan korban itu kalau di luar tanah haram itu kan udhiyah korban. Nanti kalau di tanah haram dia di sini namanya hadyu. Ya, sama-sama menyembelih hewan korbannya. Ya, ini persyaratan apa hewannya sama. Jika tidak menemukan kambing ya, tidak ada atau harganya tidak mampu untuk membelinya, maka puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kembali ke negaranya, daerahnya. Dan sunahnya ini adalah dilakukan sebelum sebelum Arafah. Ya, ketika puasa di saat haji itu ya. Kemudian berarti tanggal berapa? 6, 7, 8. Ya. Ya, itu kan sunnah tapi ya, sunnahnya sebelum Arafah. Kemudian faedah, tidak boleh puasa yang 7 hari sisanya dilakukan di jalan. Jadi kalau berarti harus setelah sampai di daerahnya. Jika orang tinggal di Mekah, kemudian dia maka puasanya adalah puasa 10 hari di situ. Dan jika dia kembali ke negaranya dan tidak puasa 3 hari di Mekah, maka wajib dipisah antara 3 hari dan 7 hari seukuran iqamah, yaitu 4 hari. Dan rentang waktu safar. Ini kan puasanya ini tadi di dam ini 3 hari saat haji yaitu di Mekah dan 7 hari di negara di daerahnya ketika sudah kembali. Nah, kalau dia pas haji di Mekah ini belum juga puasa, maka nanti tidak boleh langsung puasa 10 hari di daerahnya tersebut, tapi 3 hari dulu puasa kemudian diberi jeda. Jeda 4 hari dan jarak safar apa waktu perjalanan 4 hari dan waktu perjalanan. Jadi enggak boleh langsung 3 hari langsung sambung 7. 3 hari dulu diberi jeda 4 hari plus perjalanan safar, kemudian baru 7 hari. Ya, kalau tinggalnya di Mekah ya, tadi sebutkan ya, ya di situ di Mekah. Tinggalnya di situ. Kemudian dan wajib karena bercukur atau tarawuh, tarawuh semisal memakai wangian, memakai minyak, kemudian ya, tadi bercukur sebagian rambut kepala, maka ini pilihan, damnya pilihan, menyembelih kambing atau puasa 3 hari atau bersedekah 3 sok. Sedekah 3 sok. Gasot dibagikan pada 6 orang miskin. Berarti setiap orang miskinnya adalah setengah sok. Bersedekah makanan makanan pokok dari negara tersebut. Kemudian yang ketiga, dam wajib karena isor, yaitu karena dia tertahan tidak bisa menyempurnakan apa amalan-amalan haji. Karena tadi ya ada contohnya ada musuh misalnya seperti itu. Maka ini damnya berupa menyembelih kambing ya, dan bercukur. Halak au taksir. Yang keempat, dam wajib karena berburu, membunuh hewan buruan. Ini juga takhyir pilihan. Yang pertama kalau ada yang semisal dari hewan ternak maka dia menyembelih yang semisal. Di sini contohnya adalah himar, keledai atau na'amah burung unta, maka dia menyembelih sapi. atau kijang nanti menyembelih kambing. Ya, ini kalau himar di sini sapi ya. Kalau na'amah wa'alam ini masuknya ke sapi atau ke unta ya. Karena Anda pernah baca kalau na'amah ini dimasukkan ke unta karena fisiknya atau ya, perawakannya atau seperti itu dia masuknya ke situ. Coba Anda cek di ya, kalau di Hasyah Bajuri, kalau di sini sebutkan yang dimaksud dengan bimisli soid ya, yang semisal itu adalah mayukoribu visuroh, yang dia mirip dari sisi bentuknya, yang dijadikan patuan adalah ada kemiripan di perawakan dan bentuk. Secara pendekatan saja, kemiripan pendekatan, bukan benar-benar mirip. Kemudian beliau mengatakan, jika tidak demikian, jika harus mirip plek, gitu kan. Fa'aina anna na'amah minal badana. Nah, bagaimana ini na'amah burung unta kok gantinya badannya unta. Tapi di sini beliau mengatakan kalau himar sama na'amah ini bakoroh. Ya Allah alam, nanti dicek lagi. Maksudnya apa kalau tidak mampu? Enggak ada perinciannya. Jadi intinya kalau ada yang semisal maka menyembelih yang semisal. Nah, ini contohnya ini ya. Kemudian atau bersedekah dengan nilai binatang yang diburu tersebut, bersedekah makanan ke fakir miskin di tanah haram. Nilainya berapa? Kalau enggak bisa, kalau apa? Tidak menyembelih. Tidak dijumpai itu misalnya enggak ada. Kemudian atau ini pilihan, berpuasa setiap mutnya adalah satu hari. Ini jika hewan yang dibunuh adalah punya misal yang semisal. Jika tidak punya yang semisal, yang mirip, maka pilihan memilih juga antara membeli makanan kemudian disedekahkan senilai binatang tersebut atau disedekahkan ke fakir miskin di tanah haram atau berpuasa setiap mutnya satu hari. Berapa mut ini dapatnya? Nah, nanti ya, berpuasa setiap mutnya satu hari. Oh, dapatnya 100 mut. Berarti 100 hari. Nah, ini pilihan ya. Ini kan yang dam yang keempat ini adalah pilihan. Kemudian yang kelima, dam wajib karena sebab jima. Ini tartib, urut. Yang pertama menyembelih badana, unta. Kemudian jika tidak ditemukan, maka sapi. Ya, jadi enggak boleh kalau misalnya dia bisa nyembelih unta, ada unta, kok dia nyembelih sapi, maka enggak boleh. Karena ini damnya tartib. Damnya apa? Tartib. Jika tidak ditemukan maka 7 kambing. Jika tidak ada maka dinilai badana. Nah, yang dinilai badananya. Tadi kan urutannya badana, bakoroh, sab'u syiah, 7 kambing. Jika tidak ditemukan maka yang dinilai adalah badananya, badana yaitu untanya, kemudian dibelikan harga itu makanan dan disedekahkan ke fakir miskin tanah haram. Dan tidak sah mensedekahkan berupa uang misalnya, tapi harus berupa makanan. Jika tidak mendapatkan makanan, maka berpuasa setiap mutnya itu satu hari. Ya banyak kalau ini harganya segitu ya. Ini pendapat di mazhab seperti itu. Ya, karena kalau zaman dulu itu hewan-hewan itu murah di Mekah. Nah, harganya murah, ya. Harga daging itu harganya dulu murah. Sehingga kalau dinilai hewannya itu murah gitu. Kalau sekarang tinggi harganya. Ya, karena apa? Murah karena yang susah sana kan tanaman-tanaman ya di Mekah dulu. Tanaman-tanaman yang malah pertaniannya yang susah. Kalau hewan-hewannya ya biasa, sehingga dulu harganya murah. Jadi kalau dinilai itu ya tidak terlalu mahal. Dibelikan makanan ya dapat berapa mutnya itu enggak terlalu banyak. Kalau sekarang dinilai ini ya mutnya dapat banyak, wong harganya mahal dagingnya. Hewannya itu. Sehingga kalau beratus-ratus mut ya harus puasa beratus-ratus hari kan gitu. Dan ini kalau ada pendapat lain dalam dari beberapa fuqaha atau beberapa fuqaha Syafi'iyah tentang masalah ini ya, yang mengkaji masalah ini, masalah berpuasa ini ya, berpuasa untuk satu mutnya satu hari ini. Makna dari berpuasa setiap mut satu hari adalah, misalnya baqarah sapi ya, harganya 1000 junaih. Nah, 1 junaih itu harga untuk 1 mut. Maka dia puasanya adalah 1000 hari. Ya, karena harganya 1000 junaih. 1 junaihnya itu untuk 1 mut, ya, puasanya 1000 hari. Ya, nanti kalau rupiah ya tinggal diganti seperti atau rial. Para cabang masalah jika seorang memotong, nebang pohon besar, maka dia pilihannya pilihan. Takhoyarob pilihan. Yang pertama menyembelih sapi atau ya sama sodakoh dari nilai sapi disedekahkan ke fuqara di Mekah. Yang ke pilihan yang ketiga berpuasa setiap mut satu hari. Adapun memotong pohon yang kecil, yaitu ukurannya sekitar 1/7 dari pohon besar. Pohon besar bagaimana? Secara urf itu pohonnya besar. Pohon kecil bagaimana? 1/7 dari pohon besar. Kalau pohonnya kecil, tanamannya pohonnya kecil, menyembelihnya bukan sapi tapi kambing. Atau yang kedua, pilihan kedua sama tadi ya, mengeluarkan bersedekah makanan senilai dari binatang itu, atau berpuasa setiap mutnya adalah satu hari. Kemudian haram juga memotong nebang pohon di Madinah Al-Munawwarah. Faedah boleh memotong duri atau tanaman yang mengganggu, yang membahayakan. Faedah haram hukumnya memindah tanah atau batu-batuan dari Mekah dan Madinah. Maka jika ada seorang yang mengambil tanah ataupun batu-batuan, maka wajib dikembalikan. Adapun air zam-zam boleh diambil dari Mekah ke tempat yang lainnya. Ya, terakhir kita selesaikan sedikit biar besok masalah baru. Qala al-musannifu rahimahumullah taala wala yujzi'u al-hadyu wala al-it'amu illa bil haram. Wa yujzi'u an yasuma haitsu syaa'a wala yajuzu qatlu saitil harami wala qad'u syajarihi wal muhilu wal muhrimu fi dzalika sawa. Musannif mengatakan tidak boleh, tidak sah hadyu, kemudian it'am, memberi makan, sudah makanan, kecuali di tanah haram. Adapun puasa, sah dilakukan di manapun. Dan tidak boleh membunuh binatang buruan yang ada di tanah haram, tidak boleh pula menebang, memotong pohonnya. Dalam hal ini, orang yang muhil, tidak ihram, dan orang yang ihram, muhrim, sama hukumnya. Ini penekanannya di sini ya. Penekanannya adalah posisinya masalah tanah haram. Dan tadi kan sudah dibahas nih sebagiannya. Musannif memberikan penjelasan faedah besar tentang apa? Bahwasanya hadyu, yaitu menyembelih Nah, kalau dia di posisi di tertahan, ikhsor, tertahan tidak bisa melanjutkan amalan haji, maka menyembelihnya di situ. Nah, kalau selain ikhsor, maka harus disembelih di Mekah. Nah, itu maksudnya hadyu. Yang tadi dia ada dam-dam macam-macam, menyembelih itu di Mekah. Yang dikuatselikan adalah dam ketika ikhsor. Ya, tadi, maka di daerahnya, di tempat dia tertahan. Faedah, orang yang kembali ke negaranya dan belum menyembelih, maka dia boleh mewakilkan kepada orang yang bersafar ke Mekah untuk menyembelihkan atas namanya. Adapun puasa boleh dilakukan di Mekah dan selain Mekah ketika dia kembali ke daerahnya. Dan tidak boleh berpuasa di tengah-tengah perjalanan, ya sebagaimana bahasan yang telah lewat tadi ya. Ini kalau puasa selain yang jenis 10 hari tadi, kalau 10 hari tadi kan puasanya 3 hari ya di Mekah, waktu haji 7 hari ketika kembali di kembali di negaranya. Adapun yang selain itu, maka boleh puasanya ya, boleh selain di Mekah. Maka adapun puasa ini kan, nah, kalau di matan wayudziu an yasuma haitsu syaa. Tadi ada tentang dam-dam tadi, puasa. Nah, itu boleh di Mekah dan selain Mekah. Yang harus di Mekah itu yang paket 10 hari tadi ya, yang dam karena meninggalkan nusuk tadi. Nah, 3 hari harus posisi di Mekah ketika haji. Kalau selain itu di sini disebutkan boleh di Mekah, boleh di tempat yang lain. Tidak boleh bagi orang yang ihram haji atau umrah untuk memotong pohon di tanah haram atau membunuh binatang buruan. Hukumnya sama. Hukumnya hukum ini juga sama, diterapkan pula bagi orang yang masuk Mekah dalam keadaan halal, tidak berihram. Dan orang yang melakukan hal tersebut wajib membayar dam sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Demikian pula tidak boleh mengambil, memetik bunga, ya, bunga mawar atau tumbuhan yang selama dia itu belum kering. kalau selama belum kering. Kalau kering boleh dipotong, tapi tidak boleh dicabut sampai akarnya. Kalau dia apa, selama masih basah dan tidak mati, maka tidak boleh. Tapi kalau dia sudah kering dan sudah rusak, maka boleh dipotong, tapi tidak boleh dikol. Kalau itu apa, dicabut sampai ke akarnya. Ya, kita cukupkan. Kemudian pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan baca khulasah, ya, urutan ringkasan amalan haji. Ya, ini bagus sekali ini kitab ini ada urutannya, ya, ada urutannya. Nanti apa dulu ihram, kemudian setelah itu bagaimana, ini sangat-sangat membantu kita, terutama kita yang belum berangkat ke sana, ya, belum pernah melakukan nusuk ini. Ini ringkasan seperti ini sangat bermanfaat. Semoga besok kita bisa kita baca. Dan ini adalah di penghujung kitab haji dan di penghujung kitab di penghujung Rubu'ul Ibadat. Setelah itu bab selanjutnya adalah tentang muamalah. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga bisa bernilai pahala dan kita diberi kefahaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.